Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bidah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita lanjutkan kajian kita membaca kitab Al-Bayan Al-Murassa' syarh Al-Qawaid Al-Arba' karya Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu ta'ala. Pada pertemuan kali ini kita akan memasuki pembahasan berikutnya, yaitu sampai pada ucapan mu'allif. Yaqulu al-mu'allif Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala, wasyafa'atu syafa'atan, dan syafa'at itu ada dua jenis syafa'at. Di sini Syekh Al-Mu'allif akan mulai menjelaskan kepada kita tentang jenis-jenis syafa'at, mana syafa'at yang diperbolehkan atau yang diizinkan, ditetapkan dalam syariat, dan mana yang merupakan syafaat yang batilah, yang tidak diperbolehkan di dalam syariat. Ini juga termasuk rangkaian dari penjelasan terhadap bantahan syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang musyrik, kaum musyrikin, ketika mereka berdalih, berhujjah, ketika mereka menyembah dan beribadah kepada sesembahan-sesembahan mereka selain Allah, mereka berdalih itu atau sesembahan-sesembahan mereka itu adalah pemberi syafaat bagi mereka di sisi Allah. Maka di sini Asy-Syaikh akan mulai menjelaskan apa sebenarnya syafaat dan jenis-jenisnya bagaimana. Taib. Wasyafa'atu syafa'atan, dan syafa'at itu ada dua jenis syafa'at. Syafa'atun manfiyah, ini jenis yang pertama. Wasyafa'atun musbattah, nanti kita akan dengar dan kita baca pengertian dari masing-masing jenis ini insyaAllah. Fasyafa'atul manfiyah, jenis yang pertama, asy-syafa'ah al-manfiyah, adalah ma kanat tutlab min ghairillahi fima la yaqdir alaihi illallah, yaitu syafaat yang diminta kepada selain Allah. Syafaat yang diminta kepada selain Allah, fima la yaqdir alaihi illallah, pada sesuatu perkara yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga di sana nanti ada yang namanya meminta syafaat kepada selain Allah, tapi yang memang pada perkara yang dimampui oleh yang dimintai syafaat tersebut. Kita akan simak nanti penjelasan dari pensyarah syarih Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah, sehingga pengertian asy-syafa'ah al-manfiyah, syafaat yang dinafikan di dalam syariat, tidak diizinkan di dalam syariat, dilarang di dalam syariat, adalah ma kanat tutlab min ghairillah, yaitu syafaat yang diminta dari selain Allah, fima la yaqdir alaihi illallah, pada perkara yang tidak dimampui kecuali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dalilu qawluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-254, ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu mimma razaqnakum, infakkanlah dari apa-apa yang telah kami rizkikan kepada kalian. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah dari sebagian apa yang kami rizkikan kepada kalian. Min qabli ayyatiya yaum, sebelum datangnya suatu hari, la bay'un fihi, yang tidak ada jual beli di dalamnya. Maksud jual beli di sini penebusan, ya, penggantian. Di suatu hari di mana orang-orang yang berdosa, orang-orang mujrimin, orang-orang kufar, ahlul ma'asi, ketika mereka mendapatkan adab dari Allah subhanahu wa ta'ala wa na'udzubillah, tidak akan bisa mereka mengganti adab tersebut dan menebusnya dengan sesuatu apapun. Karena orang-orang yang berdosa kelak di hari kiamat, yang berhak mendapatkan adab, ketika mereka benar-benar mendapatkan adab tersebut, mereka berangan-angan seandainya adab tersebut bisa mereka tebus. Sebagaimana yang Allah firmankan, yubassarunahum, dalam surat Al-Ma'arij, ketika mereka saling melihat, ya, orang-orang yang dahulu ketika di dunia saling mengenal, saling mencintai, saling mengasihi, melihat satu sama lain. Yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yaumi idzin bibani. Ingin seandainya orang-orang yang mujrim, orang-orang yang berdosa, law yaftadi, mereka bisa menebus, min adabi yaumi idzin, dari adab yang ada di hari itu, bibani, dengan anak-anak mereka. Bayangkan, anak yang selama ini mereka cintai di dunia, nanti di hari kiamat sudah tidak ada rasa kasih sayang lagi. Ya. Yang ada nafsi-nafsi, memikirkan diri sendiri. Sudah lupa cinta kasihnya, kasih sayangnya dengan anaknya sendiri bahkan. Dia akan rela mengorbankan anaknya, menebus azab yang akan dia terima dengan anaknya sendiri. Ini kondisi di akhirat nanti. Ya. Sehingga selayaknya seorang mukmin ketika di dunia, jangan sampai mengedepankan kecintaannya kepada anaknya, keluarganya, istrinya, di atas kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena tidak ada cinta dan kasih sayang yang bermanfaat di akhirat kecuali kecintaan dan kasih sayang yang dilandasi karena al-hubbu fillah, kecintaan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini harus kita ingat. Ya. Yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yaumi idzin bibanih wa sahibatihi wa akhih. Begitu juga mereka, orang-orang yang berdosa, yang akan mendapatkan adab di akhirat, berangan-angan seandainya bisa menebus adab tersebut dengan istrinya, yang ketika di dunia sangat dia cintai. Wa sahibatihi wa akhih, dan juga saudaranya. Wa fasilatihi allati tu'wi, dan juga seluruh kerabatnya, keluarganya, yang selama di dunia melindungi dia. Dia berharap kalau bisa dia menebus adabnya tersebut dengan keluarganya. Bayangkan, ya. Maka Allah ingkari yang seperti itu, kallah, sekali-kali tidak akan bisa. Sehingga tidak ada lagi penebusan di akhirat nanti. Setiap orang yang berdosa yang berhak mendapatkan adab akan mendapatkan balasan sesuai amalan yang dia lakukan, dan tidak akan ada yang namanya penebusan dosa. Min qabli ay ya'tiya yaumun la bay'un fihi wala khullatun. Tidak ada jual beli di akhirat nanti, tidak ada pertukaran, tidak ada penebusan, wala khullatun, dan tidak ada pula yang namanya pertemanan. Tidak ada yang namanya cinta kasih, kasih sayang antara satu dengan yang lain. Sudah, lupa. Semuanya nafsi-nafsi. Memikirkan dirinya sendiri. Karena sangat beratnya hari itu, sangat dahsyatnya azab di hari itu. Yauma yafirrul mar'u min akhih, di hari ketika seorang lari dari saudaranya yang selama ini dicintainya di dunia. Lari. Wala yas'alu hamimun hamima, tidak ada seorang yang saling mencintai di dunia bertanya atau memikirkan orang yang dia cintai di akhirat nanti. Sudah, lupa. Masing-masing memikirkan dirinya sendiri. Bahkan kalau saling melihat akan lari. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi, begitu juga lari dari ibunya dan bapaknya, wa sahibatihi wa bani, begitu juga lari dari anak istrinya. Ya, demikian dahsyatnya hari kiamat, hari akhirat. Maka Allah ingatkan orang-orang yang beriman untuk bersegera melakukan amal saleh, berinfak dari apa yang Allah rizkikan kepada kita sebelum datangnya hari yang seperti itu kondisinya. Wala syafa'ah, dan tidak ada syafaat. Ini syahid yang ingin diambil sebagai dalil oleh muallif bahwasanya tidak ada syafaat kelak di hari kiamat. Maksudnya di sini adalah bukan mutlak, bukan tidak ada syafaat sama sekali. Maksudnya adalah asy-syafa'ah al-manfiyah. Alhamdulillah. Jadi perlu dipahami dalam ayat surat Al-Baqarah ayat yang ke-254 ini, pada lafaz wala syafa'ah maksudnya apa? Dan tidak ada syafaat manfiyah. Tidak ada syafaat manfiyah. Karena nanti ada syafaat jenis kedua yang ada, yang ditetapkan di dalam syariat. Wal kafiruna humudz zalimun, dan orang-orang kafir mereka adalah orang-orang yang zalim. Ini syafaat jenis pertama. Kemudian qala rahimahullah was syafaatul musbattah, jenis yang kedua syafaat yang musbattah, yang ditetapkan di dalam syariat, diizinkan, ditetapkan dan diperbolehkan. Definisinya adalah yallati tutlab minallah, syafaat yang diminta dari Allah Ta'ala. Wasyafi'u mukramun bisyafa'ah, dan yang pemberi syafaat atau perantaranya, ya kita ingat pada pelajaran yang sudah kita lalui di pembahasan kitab Usul Sunnah karya Imam Ahmad, pernah kita sebutkan arkanus syafa'ah as-salas, tiga rukun syafa'at. Siapa yang masih ingat arkanus syafa'ah? Yang pertama apa? Asy-syafi', rukun yang pertama, ya, yang menjadi perantara, yang akan memintakan syafa'at, itu asy-syafi'. Rukun yang kedua, al-mashfu lahu, yang akan diberikan syafaat. Yang pertama, asy-syafi', yang akan memintakan syafaat atau perantaranya. Yang kedua, al-mashfu lahu, yang akan diberikan syafaat. Kemudian yang ketiga, rukun yang ketiga, al-mashfu ilaihi. Ya, perhatikan perbedaan huruf jernya. Al-mashfu' lahu, itu yang akan diberikan syafaat. Al-mashfu' ilaihi, yang akan dimintai syafaat. Itu tiga rukun syafaat. Maka asy-syafa'atul musbattah, syafaat yang ditetapkan di dalam syariat, hiyallati tutlab minallah, yang diminta dari Allah, berarti al-masyfu' ilaihi siapa? Allah Ta'ala. Sebagai masyfu' ilaihi, yang dimintai syafaat. Wasyafi' mukramun bisyafa'ah. Dan yang akan memintakan, atau yang memintakan syafaat, mukramun bisyafa'ah. Dia akan dimuliakan dengan syafaat tersebut. Naam. Wal masyfu' lahu. Oleh karena itu ya, wasyafi' mukramun bisyafa'ah. Yang memintakan syafaat itu adalah ketika syafaatnya dikabulkan, itu sebagai bentuk pemuliaan terhadapnya. Oleh karena itu Rasulullah alaihissalatu wassalam, beliaulah yang akan mendapatkan asy-syafa'ah al-uzma ketika di hari kiamat nanti. Ketika beliau meminta kepada Allah untuk disegerakan faslul qada, pengadilan atau perhitungan amalan, ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, mendapatkan siksa di sana, ya, akhirnya mereka meminta kepada para nabi dan rasul, dan akhirnya Rasulullah yang akan memintakan hal itu, yaitu agar disegerakan pengadilan dan perhitungan amalan dan Allah kabulkan. Maka yang seperti ini adalah sebagai bentuk pemuliaan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Wal masyfu' lahu, dan yang diberikan syafaat adalah man radiyallahu qawlahu wa amalahu ba'dal idhn. Al-mashfu' lahu, orang yang diberi syafaat, itu adalah orang yang Allah ridai ucapannya dan amalannya ba'dal idhn, setelah adanya izin dari Allah bahwasanya dia boleh diberikan syafaat. Ini persyaratan dari asy-syafa'ah al-musbattah. Ya, persyaratan-persyaratan dari asy-syafa'ah al-musbattah. Jika hilang salah satu persyaratannya, maka tidak disebut sebagai asy-syafa'ah al-musbattah. Jadi syaratnya adalah yang pertama, al-masyfu' ilaihi adalah Allah, yang dimintai syafaat adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian al-masyfu' lahu, yang diberikan syafaat adalah orang yang Allah ridai ucapan dan amalannya, kemudian Allah izinkan untuk diberikan syafaat, dan tidaklah Allah meridai seseorang, baik ucapannya maupun amalannya, kecuali orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang muwahhid, yang mentauhidkan Allah subhanahu fihi. Sehingga seorang yang memberikan syafaat atau yang memintakan syafaat itu menjadi penggenap ketika dia bergabung kepada al-masyfu' fihi. Wallahualam, mungkin maksudnya al-masyfu' ya lahu, atau semana dengan itu, yaitu orang yang diberikan syafaat. Ketika syafi' perantara yang memintakan syafaat bagi al-masyfu' lahu atau al-masyfu' fihi, maka itu sebagai bentuk penggenapan, ya, seperti itu maknanya. Wa amma ma'na hal urfi, ini tadi makna secara bahasa, yaitu genap, lawan dari ganjil. Adapun maknanya secara urf, fahuwa su'alul khair lil ghair, permintaan kebaikan untuk orang lain, meminta kebaikan untuk orang lain. Mithalu dhalikum, contohnya, syakhsun mu'sir alaihi dainun, seorang yang dalam kondisi mu'sir, kondisi kesusahan, alaihi dainun, menanggung beban hutang, memiliki beban hutang. Faja'a ila rajulin yathiqu bihi, kemudian dia datang kepada orang lain, seorang pria yang dia percaya. Wa yatma'innu ilaihi, yang dia merasa tenang dengannya, dia yakin orang itu akan bisa menolongnya. فَطَلَبَ مِنْهُ أَيَّشْفَعَ لَهُ عِنْدَ الدَّائِنِ, maka dia meminta tolong kepada pria tadi, orang yang berhutang tadi meminta tolong kepada seorang pria atau orang lain yang dia merasa tenang, merasa percaya dengannya, meminta tolong kepada dia untuk memintakan syafaat kepada orang yang memberi hutang. Bitakhfidid dain au tatwilil ajal. Mungkin kalau dia sendiri yang orang yang berhutang tadi meminta langsung kepada orang yang dihutangi atau orang yang memberikan hutang, dia enggak berani. Ya. Khawatir akan ditolak permintaannya. Tapi dia meminta tolong kepada orang lain yang mungkin bisa jadi orang ini memiliki kedudukan di hadapan orang yang memberikan hutang. Dia yakin syafaatnya akan diterima. Dia meminta tolong kepada orang ini untuk menyampaikan kepada orang yang memberikan hutang untuk memberikan potongan dari hutangnya, ya, diberikan kelonggaran atau dikurangi nominal hutangnya, au tatwilil ajal, atau dengan memberikan tenggat waktu yang ditambah, ya, tenggang waktu pelunasannya ditambah. Fahadal wasithah syafi', maka orang yang perantara tadi yang memintakan keringanan bagi orang yang berhutang kepada orang yang memberikan hutang, perantara ini disebut dengan syafi'. Disebut dengan syafi'. Wa huwa sa'ilul khair indad da'in lil madin. Yaitu orang yang memintakan kebaikan di sisi orang yang memberikan hutang bagi orang yang berhutang. Yang seperti ini boleh tidak dalam syariat? Boleh. Jawabannya syafaat yang seperti ini, meminta syafaat yang seperti ini boleh hukumnya dalam syariat. Karena apa? Dimampui oleh orang tadi. Orang tadi mampu memberikan syafaat atau memintakan syafaat. Dan yang al-masyfu' ilaihi, yang dimintai syafaat juga mampu. Ya. Nah, jadi yang seperti ini boleh. Nah, tidak ada masalah di dalam syariat. Yang jadi masalah adalah ketika meminta syafaat, yang dimintai ini tidak mampu memberikan syafaat tersebut. Ya, meminta syafaat kepada orang-orang yang sudah mati, makhluk yang sudah mati, meminta syafaat kepada mereka untuk dibebaskan dari neraka. Ya, tidak bisa. Karena membebaskan dari adab neraka hanya Allah yang bisa. Nah, itu tadi makna syafa'ah secara urf. Kemudian yang ketiga, wa amma ma'na syafa'ati fi syara', makna syafa'at di dalam syariat. Fahuwa sa'a wa su'alu 'abdin radhiyallahu qawlahu wa 'amalahu rabbahu maghfirata dhunubi ba'dil mujrimin. Pengertian syafaat di dalam syariat adalah permintaan seorang hamba yang Allah ridhoi ucapan dan amalannya. Permintaan hamba tersebut kepada Rabb-nya. Kepada Rabb-nya meminta untuk mengampuni dosa-dosa sebagian orang-orang yang melakukan dosa. Syafaat dari para nabi dan rasul kepada umatnya. Syafaat dari malaikat. Syafaat dari orang-orang soleh meminta kepada Allah pengampunan bagi sebagian orang-orang yang berdosa. Ya, ini pengertian syafaat ditinjau dari tiga sisi tadi, secara bahasa, secara urf, dan secara di dalam syariat. Kemudian permasalahan yang kedua, al-mas'alatus tsaniyah. Fi aqsami syafa'ah kama dalla 'alaihi al-Qur'an was-sunnatul mutawatiratus sahihatu. Permasalahan yang kedua adalah jenis-jenis syafaat sebagaimana yang ditunjukkan Al-Quran dan Sunnah yang mutawatirah yang sahihah. Fasyafa'ah kama dhakar al-muallifu syafa'atan. Maka pembagiannya sebagaimana yang telah disebutkan muallif, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam matan, syafaat itu ada dua jenis syafaat. Ihdahuma ma tutlab min ghairillahi fima la yaqdir alaihi illallah. Syafaat yang jenis pertama adalah asy-syafa'ah al-manfiyah tadi. Itu yang diminta kepada selain Allah pada perkara yang tidak dimampui kecuali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadhihi asy-syafa'ah qala hafidhullah wa hadhihi hiya asy-syafa'atul manfiyah, dan inilah yang disebut dengan asy-syafa'ah al-manfiyah. Sumiyat manfiyatan. Kenapa dinamakan dengan asy-syafa'ah al-manfiyah? Kenapa dinamakan dengan al-manfiyah? Maknanya al-manfiyah itu adalah isim maf'ul dari nafa, ya, yang dinafikan. Al-manfiyah yang dinafikan. Syafaat yang dinafikan. Kenapa dinamakan demikian? Li'anna al-Qur'ana nafaha. Karena Al-Qur'an telah menafikan syafaat ini. Menafikan syafaat ini. Artinya menafikan bukan tidak terjadi. Ya, terjadi. Ya. Seorang meminta kepada, tadi contohnya, orang-orang yang sudah mati, pada perkara yang tidak dimampui oleh orang itu. Pada perkara-perkara yang hanya dimampui Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini syafa'ah al-manfiyah yang dinafikan kebolehannya di dalam Al-Quran. Wastadalla al-musannifu rahimahullah ala hadhihi syafa'atil manfiyah bi ayatil baqarah. Dan muallif musannif rahimahullah berdalil akan atau terhadap syafa'at al-manfiyah ini dengan ayat di dalam surat Al-Baqarah yang tadi sudah kita baca, ayat yang ke-254. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatun wa la syafa'ah wal kafiruna humul zalimun. Asy-syahid dari ayat ini, syahid dari ayat ini adalah wala syafa'ah. Pada penggalan ayat wala syafa'ah, walaysa hadhan nafyu mutlaqan bal muqayyad. Dan penafian yang disebutkan dalam ayat ini wala syafa'ah, lamnya la di situ adalah la annafiyah. Penafian di sini kata Syekh Ubaid, beliau jelaskan bukan penafian yang mutlak sifatnya, artinya tidak ada syafaat sama sekali, bukan itu maksudnya. Bal muqayyad, tapi yang dimaksud syafaat yang dinafikan dalam ayat ini adalah yang syafaat yang muqayyad. Yaitu fala syafa'ata bi ghairi idznillah ta'ala. Tidak ada syafaat yang tanpa izin Allah Ta'ala. Nah, atau bisa dikatakan tadi asy-syafa'ah yang dinafikan dalam ayat ini, dalam Al-Baqarah ayat yang ke-254 tadi adalah asy-syafa'ah apa? Al-manfiyah. Qala hafidhullah wa qad tadammanatil ayatu umuran ukhra. Dan ayat ini, Al-Baqarah 254 ini, juga mengandung beberapa perkara. Menjelaskan beberapa perkara yang lain, yang insyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Bi'idnillahi ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.